والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع ومسؤول عن رعيته متفق عليه. Dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Qurashi radhiyallahu anhuma adalah putra dari khalifah, ya. Seorang khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Dan setiap kalian itu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Akan ditanya tentang orang-orang yang ada di bawahnya. Kata Nabi, setiap kalian itu adalah pemimpin. Dan akan ditanya nanti di depan Allah. Tentang orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seorang imam, seorang pemimpin, seorang penguasa, mereka adalah ra'in, pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan ditanya tentang rakyatnya. Akan ditanya tentang kepemimpinannya. Akan ditanya tentang orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Bertanggung jawab terhadap orang-orang yang ada di bawahnya. 6. Apakah keadilan yang dia lakukan ataukah kezaliman yang dia lakukan? Apakah dia membiarkan rakyatnya jauh daripada ibadah kepada Allah, atau rakyatnya ya dihasung untuk bersemangat beribadah kepada Allah? Ini akan ditanya ya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Warrajulur ra'in fi ahlihi, dan seorang laki-laki dia adalah pemimpin pada keluarganya. Seorang suami, seorang laki-laki, dia adalah pemimpin di dalam keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan ditanya terhadap ya kepemimpinannya, orang-orang yang ada di bawahnya. Ya, apakah dia telah memberikan hak kepada keluarganya, ataukah dia menelantarkannya? Apakah dia telah memberikan ya terbiah pendidikan kepada anak dan istrinya dengan baik, ataukah dia membiarkannya? 6. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan ditanya terhadap kepemimpinannya ya, mengurus rumah tangga, mendidik anaknya, menanamkan akhlak yang baik kepada anaknya ya, akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seorang pembantu itu adalah pemimpin dalam harta tuannya ya, dan akan ditanya tentang kepemimpinannya tersebut ya. Apakah dia menjaga harta tuannya? Apakah dia melaksanakan amanah ya, perintah dari tuannya? 6. Fakullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap kalian itu adalah pemimpin. Ya, dan akan ditanya tentang kepemimpinannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya termasuk daripada tugas seorang pemimpin adalah dia ya memerintahkan perkara yang ma'ruf, wanahi anil munkar, dan memerintahkan kepada perkara-perkara yang baik dan mencegah dari perkara yang mungkar. Memerintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang mereka dari penyelisihan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan adab kepada mereka dan melarang mereka untuk melakukan ya hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk tugas pemimpin. Ya, memerintahkan kepada perkara-perkara yang baik. Memerintahkan untuk taat kepada Allah. Ya. Karena nanti dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya di hadapan ya keluarganya dan anak-anaknya. 6. Ya. Maka wajib ya bagi kita untuk memerintahkan ya keluarga kita, anak-anak kita, dan mendidik mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan akidah yang benar, ya, menanamkan akhlak yang mulia. 6. Agar mereka menjadi ya anak-anak yang saleh dan salehat. Agar mereka menjadi istri-istri yang salehat. Ya, yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini adalah tanggung jawab ya yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar tanggung jawab untuk memberikan ya penghidupan ma'isyah, memenuhi kebutuhan mereka ya pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, bukan itu saja, tetapi ya na'am batin mereka pun butuh kepada pendidikan, butuh kepada tarbiyah, butuh kepada na'am masukan-masukan ya, karena itulah inti daripada na'am kehidupan yang mereka nanti akan ditanya tentang amalan-amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 6. Tapi sebagian ya kaum muslimin mereka hanya ya memberikan kebutuhan-kebutuhan jasmani saja. Para kepala keluarga bersemangat untuk mencari ma'isyah, mencari penghidupan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tetapi lupa terhadap pendidikan agamanya. Ya, lupa terhadap tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersemangat untuk memberikan pendidikan ya na'am dunia, pendidikan dunia ya, lupa terhadap pendidikan agama ya, pendidikan dunia na'am mereka perhatikan ya sampai ya na'am pendidikan yang tertinggi sudah mereka pikirkan, tetapi mereka tidak memikirkan bagaimana anaknya ini menjadi anak yang soleh, bagaimana anak saya sudah bisa membaca Al-Quran atau tidak, apakah anak saya sudah bisa sholat dengan baik atau tidak. Ya, 6. Sebatas mereka menilai ketika anak tersebut belajar sholat agama ya, pagi hari sekolah formal, lalu siang hari sekolah agama, menurut mereka itu cukup ya, padahal tidak. 6. Apakah sudah benar ya, cara wudunya, apakah sudah benar cara sholatnya, apakah sudah benar cara membaca Al-Qur'annya? 6. Ini yang kita sayangkan sebagian na'am kaum muslimin. Padahal inti daripada ya, kehidupan, kebahagiaan itu terletak daripada ya, na'am batin dan keimanan seseorang. Maka ini merupakan tanggung jawab ya, seorang pemimpin keluarga yang ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjaga dari perkara-perkara yang akan merusak akhlaknya. Ya. Menjaga dari perkara-perkara yang akan menjauhkan dari agamanya. 6. Selalu memberikan perhatian yang besar ya, kepada orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Amr bin Shu'aib wa an abihi wa an jaddihi radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha وهم أبناء أشر وفرقوا بينهم في المضاجع حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. Dari sahabat Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu. Amr bin Shu'aib dari ayahnya, yaitu dari Shu'aib. Dari kakeknya. Qala Rasulullah SAW. Ya, kakeknya berkata, ya, telah bersabda Nabi SAW. Berarti kakeknya Amr bin Shu'aib ini berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan salat. Ya. Wahum abna'u sab'i sinin. Ya, dan mereka telah berumur 7 tahun. Ini pendidikan. Ya. Ketika anak kita sudah mencapai 7 tahun umurnya, perintahkan dia sholat. Ayo nak sholat. Ayo kita berangkat sholat. Ya. Mau subuh, ya. Mau zuhur, mau asar. Ya. Perintahkan, ayo sholat. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Dan pukullah mereka. Pukullah mereka ketika mereka meninggalkan sholat atau menyia-nyiakan sholat. Meninggalkan sholat. Wahum abna'u ashrin. Ketika menginjak usia 10 tahun. Ya. 10 tahun pukul. Ya. Sudah sholat belum? Ya. Tadi sudah sholat duhur belum? Belum. Pukul. Ya. 6. Tadi sudah sholat subuh belum? Belum. Pukul. Ya. Ini pendidikan. Ya. Ini pendidikan. 6. Wafarriku bainahum fil madaji', dan pisahkan mereka dalam tempat tidurnya ketika umur 10 tahun, maka harus dipisahkan anak laki-laki dan anak perempuan, tidak boleh tidur bersama, dipisahkan setelah menginjak usia 10 tahun, mau kakaknya ya, yang laki-laki atau kakaknya perempuan ketika umur 10 tahun harus dipisahkan. Ya. Laki-laki, ya, perempuan. 6. Ini pendidikan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ya. Untuk menanamkan bahwasannya, ya, masalah salat itu adalah masalah yang sangat penting. Sebagaimana hadis yang berikutnya, wa an Abi Surayyah Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allimu sabiyya as-salata li sab'in sinin wadribuhu 'alayha ibna ashri sinin. Hadithun hasan rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadithun hasan wa lafdhu Abi Daud muru as-sabiyya bis-salati idza balagha sab'a sinin. Dari sahabat Abi Surayyah Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Muallimu sabiyya as-salata li sab'a sinin." Ajarilah, ya, anak kecil salat ketika dia menginjak umur 7 tahun. Ajari salat, ya. Cara takbirnya, cara rukuknya, cara sujudnya, bacaan-bacaannya diajarkan. Ya. 6. Wadribuhu 'alaiha ibna aswasinin, dan pukullah mereka ketika menginjak usia 10 tahun. 6. Ini merupakan hak, ya, para anak terhadap orang tuanya. Ini hak anak, ya. Mendapatkan pengajaran tentang sholat, ini haknya yang harus kita berikan, ya. Yang kita harus kita ajarkan kepada mereka. 6. Dan juga hak mereka untuk diperintahkan melakukan sholat, ya, ketika menginjak usia 7 tahun. Ya, dibangunkan ketika subuh. Ayo, nak bangun sholat subuh. Ya. Tetapi ketika dia, ya, tidak melakukannya, tidak boleh kita memukulnya. Ya. Enggak sholat, ya. Masih berat, ya. 6. Enggak boleh kita memaksanya, tidak boleh kita memukulnya, nyiram dengan air, ya. Ditarik, dipaksa. 6. Tidak boleh. Yang Rasulullah SAW perintahkan adalah muru auladakum bisalah. Perintahkan. Perintahkan mereka untuk melakukan sholat. Ya, ingatkan, ya, untuk melakukan sholat. 6. Wadribu 'alaiha ibna aswasinin. Ya, pukullah mereka. Ya, yaitu ad-darbu alladhi yahsulu bihi ta'dib bila darar. Pukulan yang, ya, dilakukan tersebut akan mendapatkan, menghasilkan, ya, pengajaran kepada mereka bahwasannya hukuman bagi orang yang tidak sholat itu mendapat, ya, pukulan. Ya. Bila dharar, tanpa adanya dharar, yaitu celaka, ya. Memukulnya, 6, tidak boleh dengan pukulan yang mubarreh, yang melukai, ya, yang berbekas, mencacati, ini tidak boleh. Tetapi pukulan yang penuh dengan kasih sayang dan adab kepada anak tersebut. Naam. Ini Islam. Ya. Jangan menilai Islam itu keras. Ya. Islam itu ya zalim. Islam itu menyiksa anak. Tidak. Ya. Ini merupakan ya, pendidikan terhadap anak-anak tersebut. Agar mereka ya, menjaga waktu-waktu sholat. Pukul. Ya. Sudah 10 tahun. Ya. Enggak sholat. Pukul. Ya. Pukulnya tidak boleh di bagian wajah. Dan juga tidak boleh melukai atau membekas. Ya. Enam. Ini pukulan yang ya, enam. Tidak mencelakai. Wala yajuzu ayyadribuhum darban muqarraran la hajata ilaih. Bal idah taja ilaih mithlu alla yakumul walad lissalah illa bidarbi fa'ino yadribu darban ghair mubarrih. Bal darban mu'tadan. Ya, tidak boleh seseorang memukul anaknya dengan pukulan yang berkali-kali. Ya. Ketika tidak ada kebutuhan untuk melakukannya. Bahkan apabila dibutuhkan, seperti ketika dia tidak mau melakukan sholat, ya, kecuali dengan pukulan sekali saja, lalu dia bergerak, dan dia mau sholat, cukup. Ya, cukup. Nah, tidak boleh dia ulang-ulang. Ya. Nah, dan tidak boleh dia melukai serta meninggalkan bekas dari pukulannya tersebut. Ya. Nah. Karena Nabi SAW innama amara bidarbihim la li'ilamihim walakin lita'dibihim wa taqwimihim. Karena Nabi SAW hanya saja memerintahkan memukul mereka, ya, tidak dalam rangka untuk melukainya, ya, tetapi dalam rangka untuk mendidiknya, ya, mendidik. Nah, dan agar mereka mau menegakkan sholat, ya, karena sholat itu adalah, ya, kewajiban bagi seorang muslim yang harus ditunaikan. Ya. Nah, barang siapa yang dia tidak melakukan sholat wajib, maka dia akan berdosa. Nah. Ya. Dan juga agar mereka, anak tersebut, ya, tertanam tidak akan melalaikan waktu sholat. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan wa fi hadzal hadis isyaratun illa anna ma dhahaba ilai ba'dul mutaakhirin mimman yad'una annahum ashabu tarbiyah min anna sighara la yadribuna fil madaris idza ahmilu wa fi hadzal hadis raddu alaihim. Wahuwa dalilun ala butlani fikratuhum wa anna ghairu sahih. Dalam hadis ini adanya isyarat terhadap bahwasannya pendapat sebagian mutaakhirin, ya, orang-orang terakhir yang mereka yang mereka ini mengaku bahwasanya mereka adalah ashabu tarbiyah, orang-orang yang berkecimpung dalam masalah tarbiyah pendidikan, ya, mengatakan bahwasanya sigar anak kecil itu la yadribuna fil madaris, tidak boleh dipukul di sekolah-sekolah, idza ahmilu, apabila mereka melalaikan tugasnya. Ya. Ini pendapat sebagian mutaakhirin, orang-orang terakhir. Enggak boleh, anak kecil itu enggak boleh dipukul. Itu kekerasan. Ya. ya, itu kekerasan. Nanti akan terkena hukum, ya, hak asasi manusia. Pasal kekerasan terhadap anak. Ya. Maka dalam hadis ini, raddu alaihi, membantah ucapan mereka. Ya. Membantah ucapan mereka. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Ya, siapa Rasulullah sallam? Ya. Nah, beliau adalah seorang manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan berbicara. Ya, bukan dari hawa nafsunya. Yang dibicarakan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ya, nah, penilaian mereka tersebut lebih baik dibandingkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Ya. Maka dalam hadis ini membantah ucapan mereka, ya. Sehingga kebanyakan anak-anak sekarang ketika ya, gurunya dilarang untuk memukul, akhirnya anak muridnya ini lancang kepada guru-gurunya. Tidak hormat kepada gurunya. Kebanyakan anak-anak sekarang, ya. Dipukul, laporkan polisi. Dipukul, laporkan hak asasi manusia. Terjadi, ya. Nah, kekerasan terhadap anak. Padahal ini merupakan pendidikan, ya, Islam. Nah, ya. Bahkan ya, orang tua pun dilaporkan ya, ketika orang tuanya ini memukul anaknya. Ya. Naam. Wa huwa dalilun ala butlani fikratum, dan ini merupakan dalil batilnya ya, pemikiran mereka, dan bahwasannya pemikiran mereka ini ghairu sahih, tidak benar ya. Naam. Lianna ba'du sigar la yanfa'um al-kalam fil ghalib, walakin ad-darbu yanfa'um akthar. Kata Syekh rahimahullah, karena sebagian anak kecil itu, ya, ucapan itu tidak memberikan manfaat kepada mereka. Ya, dikasih tahu, enggak boleh. Tetap aja dia lakukan. Ya. Enggak ada manfaatnya. Sebagian besar anak kecil demikian, ya. Ini ghalibnya, dominannya demikian. Enggak boleh gini. Tetap aja dilakukan. Iya. Lakin ad-darbu yanfa'uhum aktsar. Tetapi ketika dipukul, iya, itu lebih bermanfaat bagi mereka. Kebanyakan demikian. Dipukul, enggak bakal ngulangi lagi. Iya. Ini enggak boleh. Pukul. Ya, besok dia kapok, iya. Sebagian anak kecil demikian. Diajak bicara, ya, enggak manfaat. Ya. Enggak manfaat. Nah. Wala falau annam taraku biduni darbin, ladayya'ul wajib alaihim, wa farritu fil durusi wa ahmilu. Maka seandainya bahwasanya mereka meninggalkan, ya, untuk tidak memukul, sungguh mereka anak-anak tersebut akan menyia-nyiakan kewajiban ya, atas diri-diri mereka. Ayo sholat, gak mau sholat dibiarin. Gak dipukul, gak diapa. Udah sholat belum? Belum, ya, dibiarin saja. Ini akan terus. Ya. Nah, mereka akan menyia-nyiakan kewajiban. Wa farritu fil durusi wa ahmilu. Ya, dan mereka pun ya, akan meremehkan pelajaran-pelajaran dan akan ya, meninggalkan pelajaran tersebut bermalas-malasan. Ya. Tetapi kalau dipukul, ya, ini lebih bermanfaat untuk mereka. Ya. Wala budda man min darbihim liyuta'du nizam wa yakumu bima yanbaghi ay yakumu bihi, ya, wa illa la sarat al-masl fawda, maka harus memukul mereka agar mereka ya mengerti tentang aturan-aturan dan menegakkan terhadap apa-apa yang harus mereka tegakkan. Kalau tidak dilakukan, maka akan menjadi masalah yang fawdha, masalah yang besar. Ya. Nah. Dan juga perlu diingat tadi, pukulannya tidak boleh berbekas dan tidak boleh mencelakai dan tidak boleh melukai ya, naam anak tersebut. Ya, tidak boleh kita memukulnya hanya sebagai ta'dib dalam rangka mendidiknya. Ya, ini Islam. Kalau memukulnya ya, dengan sekeras-kerasnya, dengan menyiksanya, ya jelas ini menyalahi daripada aturan Islam. Bahkan terkadang ya, dipukul wajahnya, ya, ditendang perutnya, ditinju mukanya, ya, ini jelas kekerasan. Ya. Nah, karena ya, di luar daripada apa yang diajarkan di dalam Islam. Ya. Nah, wallahu alam bissawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.